Kantor saya menyediakan fasilitas asuransi kesehatan untuk kesehatan seluruh karyawan. Biaya asuransi sendiri tidak dibebankan ke karyawan. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi tersebut? Sebaiknya dijauhi saja. Allahu alam, yang saya tahu ya, ini kalau mau dengar pendapat saya. Tapi kalau ada ustadz lain yang membolehkan, silakan. Kalau saya lebih aman tidak memakai fasilitasnya. Karena masalah asuransi sendiri itu masuk dalam bab syubhat yang sangat jauh. Ya. Bahasan ulama sangat tegas masalah ini. Sama kasus pemerintah berencana untuk mewajibkan BPJS di seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hukumnya Ustaz? Info yang saya peroleh, rakyat yang tidak memilih BPJS tidak bisa memperpanjang SIM. Kalau itu keharusan maka diikutin dalam arti kata, kalau tidak diikutin maka berbahaya, tidak bisa. Diikutin tapi tidak dipakai. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Diikutin tapi tidak dipakai fasilitasnya. Tapi kalau memang ada fatwa MUI, ada ulama yang memberikan, tentu yang jauh lebih tahu dari saya, silahkan. Kalau saya pribadi, Allahu alam, saya masih melihat sama dengan asuransi umum. Dan sudah mungkin 2-3 kali di pertanyaan saya jelaskan panjang lebar tentang asuransi ya, yang boleh dan yang tidak boleh.